السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان أخوات رحمت الله سبحانه وتعالى. الحمد لله segala puji dan syukur panjatkan kepada Allah Azza wa Jal dan segala lipat nikmat kurnia kepada kita yang zahir dan yang batin. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapat taufiknya untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala, agar Allah menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan pada malam ini seperti biasa kita akan teruskan pembahasan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulugh Al-Maram min Adillatil Ahkam dan syarahnya Subul As-Salaf karangan Al-Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi di dalam bab nawaqidul wudhu, perkara-perkara yang membatalkan. Pada pertemuan lepas kita bahaskan tentang buang angin. Jadi siapa yang di dalam masjid sedang solat, Rasulullah SAW melarangnya daripada keluar daripada masjid sampailah dia mendengar bunyi ataupun bau. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah berkenaan dengan menyentuh kemaluan. Apakah ia membatalkan wudu ataupun tidak? Dan kita dapati terdapat dua hadis yang dibawa oleh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Satu yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang menyentuh zakat, beliau berkata innama huwa but'atun minka, hanya sahaja ia hanyalah sebahagian sepotong daripadamu. Jadi zahirnya bahawa tidak batal wudu apabila menyentuh kemaluan. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Busrah radhiyallahu anha. Beliau telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa telah bersabda man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Kemudian telah kita bahaskan tentang cara ulama melihat hadis-hadis ini. Maka terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan bahawa salah satu daripada hadis ini lebih kuat, maka mereka berpendapat dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis yang lebih kuat pada pandangan mereka. Jadi barang siapa yang menganggap bahawa hadis tidak batal wudu itu lebih kuat, maka mereka kata tidak batal wudu apabila menyentuh kemaluan. Baik, kemudian mereka terpaksa melemahkan hadis yang kedua. Siapa yang menyentuh zakarnya, maka dia tidak maka hendaklah dia berwudu. Kemudian bagi mereka yang menguatkan hadis yang kedua pula, hadis Busrah yang mengatakan hendaklah dia berwudu, maka mereka katakan bahawa hadis yang pertama itu lemah. Jadi mereka kata bahawa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kemudian ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Bagaimana kita tahu terdapat beberapa pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kemarin. Yang pertama, bagaimana kita tahu bahawa tidak batal langsung. Dan yang kedua adalah batal secara mutlak. Dan kita ada pendapat yang tengah-tengah, iaitu jika pegang dengan syahwat, maka dia membatalkan. Ada lagi pendapat-pendapat yang antara keduanya ini. Baik, ada perkara yang kita belum selesai lagi, saya tak silap. Ada tujuh pendapat dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tertaranya jika dia menyentuh dengan tapak tangan dan lengan, maka batal. Itu pendapat Al-Auza'i dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Kemudian jika dia menyentuh dengan tapak tangan, ini dan juga luar tapak tangan pun batal juga. Satu lagi riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ada lagi satu pendapat atau riwayat daripada Imam Ahmad, iaitu menyentuh kemaluan ataupun berwudu selepas menyentuh kemaluan hukumnya sunat saja, mustahab. Dan pendapat yang satu lagi adalah siapa yang menyentuh kemaluannya sendiri maka barulah batal wudu, kalau tidak, tidak. Jadi Saya rasa kita telah lebih kurang menyentuh akan dalil-dalil umum bagi pendapat-pendapat ini. Dan telah kita katakan pendapat yang lebih berdekatan dengan dalil adalah pendapat yang mengatakan bahawa menyentuh kemaluan batal wudu. Sebab hadis Busrah itu hadis yang sahih. Nabi SAW tidak membeza-bezakan, tidak bertanya, apakah engkau ada syahwat bila kau menyentuh kemaluan? Tidak, Nabi SAW tak tanya. Jadi kata ulama, apabila Nabi SAW tidak bertanya lebih lanjut pada perkara yang perlu ditanya, menunjukkan bahawa perkara itu tidak ada diambil kira. Ini satu kaedah di kalangan ulama. Takul istifsar di mahal al-ihtimal yunazzalu manzilat al-umum fil maqal. Tidak bertanya istifsar dalam perkara yang ada kemungkinan menunjukkan bahawa hukumnya apa? Dijadikan umum. Tidak bertanya itu seolah-olah Nabi SAW tidak ambil kira hukum ataupun kemungkinan itu. Sebab kita ada dua kemungkinan bila menyentuh kemaluan. Satu dengan syahwat, satu lagi dengan tidak syahwat. Nabi tak tanya kamu sentuh ini dengan syahwat ataupun tidak. Jadi kaedahnya adalah kita jadikan Nabi SAW soal kata apa? Dia umum. Sama ada dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Baik. Jadi adapun hadis yang pertama telah kita katakan, terdapat ulama yang mengatakan hadis itu lemah, walaupun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadis itu sahih. Kalau hadis itu hasan ataupun sahih, hadis Busrah lebih sahih. Dan untuk kaedah, kita bila tidak boleh tidak sama ada ambil satu atau tolak satu, kita mesti ambil yang lebih kuat, kita tolak yang kurang, walaupun dua-duanya sahih. Sebab itu kita kena belajar tentang maratib ataupun martabat kedudukan hadis. Kemudian daripada sudut lain pula, terdapat kata-kata ulama bahawa hadis itu, yakni hadis yang mengatakan tidak batal itu telah dimansuhkan sebab perawinya datang pada awal-awal Islam, ataupun lebih tepat lagi pada awal-awal Nabi SAW masuk ke Madinah. Tahun pertama hijrah, Nabi SAW dalam riwayat tersebut sedang membina masjid. Kalau kita nak tambah lagi, Nabi SAW kata kepada perawi itu bahawa kamu kalau nak menyimen ni, belajar simen menyimen ni, minta tunjuk ajar daripada perawi. Sebab orang Yamamah, dia daripada Yamamah, orang yang pandai apa ni, pandai kontraktor lah kita katakan. Jadi ini dalil yang kuat bahawa hadis ini berlaku pada awal hijrah. Sedangkan hadis-hadis mengatakan batal sebelum selepas itu, 7 tahun selepas itu, seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya datang ke Madinah 7 hijrah selepas itu. Dan perawi yang riwayatkan hadis itu, yang datang pada awal hijrah, dia dah keluar lah bila ada peperangan dan dia tak balik-balik lagi. Jadi mungkin dia tak nampak ataupun tak dengar akan riwayat lain. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain semua terus tinggal di Madinah. Jadi itu menguatkan pendapat yang mengatakan bahawa hadis tauq itu mansuh. Hadis tauq itu adalah hadis yang pertama yang katakan tidak batal. Kemudian telah kita katakan juga, ada juga riwayat yang dibawa oleh Ibnu Hajar Asqalani. Beliau ditanya tentang hukum seorang lelaki menyentuh kemaluannya ketika dia dalam solat. Dan kita tahu dalam solat orang tak sentuh kemaluannya tanpa berlapik. Jadi sebab tu Nabi SAW kata ia hanyalah sebahagian daripada badan, seperti kamu sentuh telinga, hidung dan sebagainya, sebab dia berlapik. Jadi itu juga satu kita boleh jadikan satu penguat, yakni murajjih. Kita tinggalkan hadis yang pertama, kita ambil hadis yang kedua. Nah. Kemudian permasalahan-permasalahan lain. Adakah hukum ini sama dengan bagaimana dengan menyentuh dubur? Menyentuh dubur di sini maksud adalah halaqatul dubur. Sebab dubur tu dia keluar dia apa semuanya, tempat yang betul-betul keluar tu lah. Ya, akramakumullah. Jadi adakah dia sama dengan menyentuh zakar ataupun tidak? Kalau lihat hadis, cuma menyentuh zakar. Dubur masuk ke tidak? Maka kata ulama daripada riwayat-riwayat lain, tak ada kat sini, Nabi SAW kata, man masa farjahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh farajnya, hendaklah dia berwudu. Jadi faraj ni umum, lebih daripada setakat zakat. Sebab faraj ni kata daripada sudut bahasa, dia satu perkara yang terbuka faraj. Jadi mereka katakan zuhur masuk juga. Jadi untuk zuhur, sebab tu kata jumhur ulama membatalkan wudu. Ataupun dia adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Dan kata juga Syekh Mukhtar Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, Allah jazakallah. Adapun mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri, mereka mengatakan menyentuh zuhur tidak membatalkan wudu. Ya, mungkin mereka melihat kepada apa? Kepada riwayat yang lagi satu. Yang benar dalam hal ini, kalau riwayat menyentuh faraj itu sahih, maka mesti kita katakan zuhur pun masuk sama juga, sebab dia ada makna dengan faraj. Baik, kalau dia menyentuh faraj orang lain, batal ataupun tidak, kita tahu bahawa itu adalah salah satu pendapat ulama, tidak batal, melainkan dia menyentuh kemaluannya sendiri. Maka yang benar adalah batal. Kenapa batal? Apa dalil? Sebab Nabi SAW, kalau kita lihat hadis, man massa zakarahu, siapa menyentuh kemaluannya, patutnya dia punya saja, bukan orang lain. Ya, kalau kita ingat lagi dalam hadis-hadis masalah-masalah jilatan anjing contohnya. Idza walaga al-kalbu idza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum fal yaghsilu sab'a marrat wa lahu nabi turab. Jika seekor anjing menjilat bekas makanan minuman kamu, maka hendaklah kamu cucinya 7 kali ke? Yang pertama daripadanya dengan tanah. Dan bila kita katakan bekas inak itu tidaklah mengkhususkan hanya inak saja, hanya bekas makanan minuman saja. Sebab apa Nabi SAW sebutkan inak, tak sebutkan baju, tak sebutkan benda-benda lain yang dijilat? Sebab biasanya al-ghalib anjing itu jilat pinggan mangkuk yang ada kat luar. Biasanya orang dari makan minum kalau kat luar. Sebab itu kata ulama, bila sesuatu lafaz dalam syariat keluarnya dalam bentuk biasa banyak ghalib, maka tidak ada mafhumnya. Mafhum tak ada pengkhususan. Begitu juga dalam masalah ini, biasanya orang pegang kemaluan siapa? Kemaluan dia lah. Takkan nak pegang kemaluan anak dia ke siapa? Biasanya itu. Tetapi apa? Lafaz ini oleh kerana ia biasa, maka ia tidak menafikan kalau dia menyentuh kemaluan orang lain pun membatal wuduk. Kemudian maknanya sama, maknanya sama, dua kemaluan, tak ada perbezaan. Baik, kemudian menyentuh, seorang wanita menyentuh anak. Sekarang kita nak cerita tentang menyentuh kemaluan anak kecil yang belum baligh. Jadi tentulah bagi mereka yang mengatakan hendaklah menyentuh kemaluan itu dengan syahwat baru batal wuduk. Kalau dia menyentuh kemaluan anak kecil, tentu tak batal wuduk. Melainkan dia wuduk sekalian, apa ni? Pasal anak kecil lah. Jadi tak ada syahwat kat situ. Tetapi mengikut pendapat rajih, menyentuh kemaluan saja sama ada dengan syahwat atau tidak syahwat, membatalkan wuduk. Jadi menyentuh kemaluan anak kecil pun membatalkan wuduk. Kemudian terdapat sebahagian ulama ataupun orang yang mengatakan ini akan menyusahkan orang. Nanti ibunya bila setiap kali nak apa? Dah lepas, dah bersihkan anak dia semuanya, tukar pampers ke apa ke, dia kena angkat wuduk untuk solat, ni akan menyusahkan. Maka kita jawab apa? Mana ada susah sebenarnya. Sebab dia boleh apa? Tukar pampers sebelum solat. Dan kita perlu wuduk untuk apa? Banyak-banyak untuk solat lah. Baca Quran pun tak wajib. Dia tidak. Lepas dia basuh, dia solat. Lepas dia basuh, dia solat. Jadi tak ada susah dekat situ. Kan, maknanya macam mana pun, biasanya orang bila nak solat dia akan bersihkan diri dia dulu dan mengangkat wuduk. Jadi itu pendapat yang apa tu, yang benar dalam masalah ini. Tidak ada pengecualian, tak ada keringanan dalam hal ini. Kemudian siapa yang menyentuh kemaluan binatang yang boleh dimakan lah, senang cerita. Jadi ada kabar taluruk. Nabi kata siapa yang menyentuh kemaluannya. Ini sekarang kita dah masuk tentang kemaluan binatang pula. Apa hal dia sentuh tu, Allah Alam. Tengah musuh ke, lembu ke, apa tu kan. Jadi yang penting di sini adakah mutlak apa ni faraj ataupun kemaluan itu yang menjadikan sebab membatalkan wuduk. Jadi itu khilaf di kalangan ulama dan sudut itu. Kata ulama Syafi'i ini adalah pendapat masyhur bahawa dia tidak membatalkan wuduk. Dengan tu kemaluan manusia saja membatalkan wuduk. Adapun Imam Al-Lais dan apa, maka mereka mengatakan bahawa batal wuduk. Ini semua ulama mujtahid, kita hormat pendapat mereka. Atau adalah ulama Mekah, Lais adalah ulama Mesir. Sebab apa? Dalilnya umum faraj. Faraj sama ada lelaki, perempuan, budak kecil ataupun binatang. Kemudian kalau orang menyentuh, jadi kalau itu kita dah sampai kepada bab yang berikutnya lah. Wanita menyentuh kemaluan wanita sendiri ataupun duburnya, tentulah membatalkan wuduk juga. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Hanbali. Tapi kata Imam Malik dan Abu Hanifah, ia tidak membatalkan wuduk. Banyak khilaf dalam masalah ini. Dan yang benar dalam hal ini, kalau kita lihat lafaz hadis, tidak ada perbezaannya orang yang lupa ataupun sengaja ataupun leka. Dia tak lupa, dia sengaja buat, tapi dia apa? Tapi dia sahun, lalai, terpegang. Jadi tengah pakai baju, lepas tu apa ni? Dia bukan terlupa, dia tahu haram ataupun misalnya dia tahu membatalkan wuduk, tapi tengah pakai baju terkena. Ini namanya sahun. Batal ke tak batal? Dimaafkan tak dimaafkan? Maka sepatutnya apa? Senang sudahlah, tak patah lah. Tak pernah-pernah kau wuduk, waktu kau pakai kain, kau pakai baju, tak susah payah masuk, alamak, kena pergi masuk toilet lagi, kena angkat wuduk lagi. Jawab kita apa? Kalau ikut nas, siapa sentuh kemaluannya? Tak ada sebut sengaja, tak sengaja. Sama juga kalau buang angin. Awak sengaja buang angin ke tak sengaja? Tak ada orang nanya. Ya? Jadi perkara yang batalkan wuduk asalnya tidak ada kena-mengena dengan sengaja atau tak. Tak sengaja. Tidur sengaja, tidur tak sengaja, buang air kecil sengaja ke tak sengaja, semuanya membatalkan wuduk. Itu pendapat yang tepat dalam masalah ini. Kemudian tentang menyentuh dengan apa yang membatalkan wuduk. Tadi kita dah dengar pendapat-pendapat ulama dengan perut tapak tangan, dengan belakang tapak tangan, dengan lengan. Kita tak nak cerita panjang-panjang lah. Jadi dalam hal ini kalimat mas. Jadi kena tahqiq ulama menganalisa kalimat mas, menyentuh. Sentuh asal dia kulit dengan kulit. Sebab tu semua ulama kata, jumhur ulama menyentuh dengan berlapik tidak membatalkan wuduk. Memang tu. Baik, cuma sentuh itu dengan apa? Mesti kat dengan tapak tangan atau dengan. Jadi sebagian mazhab Syafi'i mengatakan yang namakan sentuh tu adalah sentuh dengan perut tapak tangan. Yang lain tidak. Jadi perut tapak tangan ni bukan mesti kat tengah-tengah ni. Sama juga kat jari ni semuanya pun kira sentuh. Baik. Tapi sebagian ulama mengatakan dia bukan mesti sentuh dengan perut tangan ataupun perut tapak tangan. Ini tak ada dalil sebenarnya. Yang ni dalil yang kuat lah. Mas maknanya dia sentuh. Maknanya dia ada angkat tangan dia dari satu tempat dan dia pergi kat kemaluan dia. Jadi maknanya ifdok. Ada kalimat, ada makna ifdok. Ifdok maknanya dia gerakkan tangannya pergi. Jadi yang itu tidak ada bezanya sama ada dengan perut tapak tangan ke dengan belakang tapak tangan. Bahkan sebenarnya dengan siku. Sebab dia masih lagi apa? Tangan. Masa boleh juga dengan tangan. Jadi bagaimanapun kita berhati-hati dalam masalah ini, semuanya membatalkan wuduk sama ada dengan ujung jari sekalipun. Walaupun dengan ujung jari sekalipun. Kalau tanya kenapa berat, kenapa keras dan sebagainya, entah, saya pun tak tahu. Nabi tak kasih apa ni? Tak kasih keringanan dalam masalah-masalah ini. Nabi kata siapa sentuh kemaluannya, hendaklah dia berwuduk. Sebab tu kita kalau nak selamat, apa Nabi SAW kata, taratu fikum amrain ma intamassaktum bihima lan tadhillu abada kitabullahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan kepada kamu semua dua perkara yang kamu kalau berpegang teguh kepadanya, kamu sekali-kali tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah dan sunnahku. Kitab Allah dan sunnahku. Jadi sunnah kata siapa sentuh kemaluannya batal wudu, tak cakap mana-mana-mana. perut tangan ke luar tangan ke. Jadi kalau kita pegang teguh, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Walaupun orang yang ni ulama boleh ijtihad, kita hormati, tapi inilah pendapat yang insyaAllah selamat. Ya tidak? Tapi sekarang orang tengah nak buat seminar, taraktu fikum amrain kitab Allah wa iqrati. Wah, ni baru punya, tak sok kau. Aku dah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu takkan sesat selamanya, kitab Allah dan iqrati. Tahu iqrah? Tak sok kau tadi tulis fitrah, dia tak tahu. Iqrah, maknanya keluarga tu ahli keluarga. Yang herannya, kenapa dia tak sebut kitab Allah wa sunnati, sedang itu riwayat lagi masyhur. Kitab Allah wa iqrati ada juga, tapi tak masyhur. Dan dua-duanya sahih. Jadi sekarang kita ragu-ragu, kenapa orang-orang ni nak mulia-muliakan Al-Quran dan ahli keluarga Rasulullah SAW, Habib-habib, syarif-syarif, syarifah-syarifah. Kenapa? Apa jadi dengan sunnah? Kalau dulu semua seminar ke apa, semua cerita pasal berpegang teguh pada Quran dan sunnah, Quran, sunnah, Quran, sunnah. Tak pernah kita dengar orang kata, lawankan slogan, berpegang teguh pada Quran dan ahli keluarga Rasulullah SAW. Ada bau-bau syiah kat situ. Ini memang hadis syiah yang favorit. Nah, saya dapat tahqiq tentang riwayat ini. Tapi ingat saya, Syekh Al-Bani rahmatullah dan ulama-ulama lain kata hadis itu sahih, tak ada hal. Tapi apa maksud berpegang teguh kepada ahli keluarga ku, kamu tak akan sesat? Apa makna dia? Semua yang ada darah Ahlul Bait, Pak Abid, Pak apa semuanya tu, semuanya kira kita apa dia buat, kita ikut saja, kita selamat. Ha? Boleh? Dia nyanyi tak pakai tudung, semua orang datang ramai tengok dia, selamat kita. Pasal dia apa? Ahli keluarga. Dia jadi DJ, dia buang nama belakang dia. Ha. Kita ikut dia, selamat. Apalagi kalau dia buat perkara-perkara yang tak ada dalam sunnah. Boleh ke macam tu? Jadi apa maksud ahli keluarga tu? Ahli keluarga tentulah yang apa? Sama juga yang pegang teguh pada Al-Quran dan sunnah. Abu Lahab pun ahli keluarga Rasulullah SAW, betul Abu Lahab? Abu Lahab siapa? Pakcik, abang kepada bapa Rasulullah SAW, punya dekat dengan Rasulullah SAW, adik-beradik dengan Hamzah, ya, adik-beradik dengan Labbas. Boleh ikut dia? Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih, wahai Safiyyah binti Abdul Muttalib, saluni ma syi'tum, tanyalah, mintalah pada aku apa yang kau nak. Sesungguhnya aku tidak dapat menyelamatkan kau daripada Allah sedikit pun. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah padaku daripada dunia ni, harta ni, apa yang kau nak. Tapi aku tak dapat selamat kau daripada azab Allah sedikit pun. Apa makna ni? Begitu juga Hamzah Al-Abbas, tak silap saya, dalam hadis yang sahih. Nabi SAW tak dapat selamatkan ahli keluarganya sendiri kalau mereka tak ikut Nabi SAW. Tak mentauhidkan Allah SWT dan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan masalah ahli keluarga dan sebagainya. Ahli keluarga ada hak. Ahli keluarga sepatutnya lebih alim tentang sunnah Rasulullah SAW dan paling mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Dan kita tahu daripada Ali radhiyallahu anhu, Fatimah, Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lain lagi. Jadi menunjukkan bahawa sepatutnya seminar itu bunyi dia, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu takkan sesat dalamnya, kitab Allah dan sunnah. Satu yang boleh betul. Akhirnya balik ke situ juga. Sebab yang maksum, yang tak boleh buat salah, yang takkan silap, yang terpelihara daripada dosa adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ahli keluarga tidak. Ini yang dicakap ataupun yang disyarahkan oleh oleh para ulama. Makin lama makin macam-macam kita kita dengar ya. Oleh bagaimanapun kita kena ingat, kita tidak tak boleh benci dengan ahli keluarga Rasulullah SAW, bahkan wajib. Antara keimanan adalah menyayangi ahli keluarga Rasulullah SAW. Qul ma as'alukum alaihi ajran. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Wa man yaqtarih hasanatan nazid lahu fiha husna. Katakanlah Muhammad, aku tidak minta kepada kamu pahala sedikit pun kecuali kamu buat baiklah mawaddatan fil qurba pada ahli keluargaku. Contoh ini pada zaman Mekah. Aku tak minta apa-apa pahala, jangan kasi aku duit, pangkat dan sebagainya. Baik, tapi buat baiklah pada ahli keluargaku yang apa ni, yang ada kat Mekah. Jadi menunjukkan bahawa adalah hak ahli keluarga Rasulullah SAW kita hormati. Nah. Baik. Ada apa lagi kita tertinggal? Saya rasa tak ada lah. Ada apa-apa soalan? Kita ada satu hadis. Hadis dia macam senang tapi pembahasan pun panjang juga. Tengok macam mana. Tempat dia juga. Hadis yang berikutnya kita cuba baca. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Itu surat 161 kita terjemahan. Hadisnya hadis ke-68. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madyun فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره وضعفه فأدت تنجل. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang muntah atau keluar sesuatu dari hidungnya, lisan, atau keluar dari leher atau keluar mani, maka hendaklah dia berwudu kemudian meneruskan solatnya jika dalam keadaan tersebut dia tidak berbicara. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dhaifkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Jadi pertama kali kita lihat sekali lagi hadis tersebut, Nabi SAW telah bersabda, man asabahu qai'un, siapa yang ditimpa muntah. Ya, ini siapa yang tidak sengaja ke sengaja muntah? Yang tak sengaja, bukan sengaja nak korek-korek rungkung ya sampai muntah. Yang ini tiba-tiba datang rasa nak muntah dan muntah. Aurwa'afun ataupun keluar darah daripada hidungnya, bukan semua benda keluar ini ustazkan nak dan tak masuk ke situ. Minum cendol semua yang tak pakai. Ini ru'af apa? Darah yang keluar daripada hidung. Awqalasun. Ini pernah kita sebutkan kalimat ni. Saya ingat tadi. Dia adik-beradik muntah juga. Jadi dia pun muntah juga. Jadi macam mana terjemah kan? Kat situ dia kata keluar daripada leher. Keluar dia tetap daripada mana? Daripada mulut juga. Cuma dia ada satu perkara yang keluar tidak sampai daripada perut. Baru masuk minuman, baru masuk makanan, lepas tu keluar. Aumadiyun. Jadi macam mana terjemahkan? Kalas jugalah. Orang letak dia kalas. Orang letak mata kaki. Saya tak tahu macam mana terjemahkan kalas. Aumadiyun mazi. Madiyun dengan tanpa sabdu. Mazi kita dah bahaskan dahulu apa dia. Air yang keluar ketika syahwat sama dengan melihat, berfikir ataupun menyentuh. Maka hendaklah dia berwuduk. Kemudian hendaklah dia teruskan solatnya. Liabni ala solatihi. Dia membina atas solatnya. Maksudnya zahirnya perkara-perkara ini 1, 2, 3, 4 muntah, ru'af, khalas dengan madi ini berlaku ketika dia solat. Jadi dia kenapa berwuduk? Macam mana berwuduk? Tengah solat keluar daripada tempat tu, cari air, dah cari air berwuduk, lepas tu datang balik dan solat. Kalau ada rakaat kedua sambung 3-4 dah, tak payah nak ulang daripada awal. Kalau dah keempat maknanya tinggal apa ni, tasyahud akhir, datang terus duduk tasyahud akhir, selesai. Tu zahir hadir ini. Tapi syaratnya wa fi dzalika lam yatakallam, la yatakallam. Dan hendaklah di dalam keadaan demikian tidak berkata-kata. Kalau dia dah bercakap Dia keluar daripada solat tu, dia angkat wuduk, dia dah bercakap dengan sesiapa, dia dah tak boleh sambung solatnya. Hadis ni dikeluarkan Ibn Majah dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Dengan selain Imam Ahmad pun melemahkan hadis ini. Jadi pembahasan tentang hadis ini adalah daripada sudut sanadnya, kemudian daripada sudut pembahasan ulama tentang, dan juga tentang hukumnya. Pertama sekali, kenapa hadis ini dibawa oleh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah di dalam bab ini? Sebab terdapat di dalamnya perkara-perkara yang mewajibkan kita berwuduk. Sebab Nabi SAW perintahkan dia berwuduk. Ini menunjukkan bahawa empat perkara ini membatalkan wuduk, dan kita sedang dalam bab apa? Bab perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi tepatlah masukkan hadis ni kat dalam bab ni. Tepat. Tapi ia juga boleh kita masukkan dalam bab al-bina'u fi solat. Maknanya kita bab menyambung solat kalau batal atau sebagainya. Dia ada bab lain. Sebab tu hadis ini juga dibawa oleh Ibnu Majah, tapi dalam bab solat, bukan dalam bab toham. Baik, riwayat ini dengan lafaz ini adalah riwayat Ibnu Majah rahimahullah ta'ala. Jadi kenapa orang melemahkan hadis ini? Nak tahu atau nak tahu? Jadi kita kena tulis sanad dia. Jadi apa masalah hadis ni? Nampaknya bersambung. Jadi hadis ini penyakitnya dekat sini. Ismail bin Al-Ayyash rahimahullah ta'ala. Beliau saduq, banyak ibadat. Dan antara kelebihannya, bila dia datang, dia daripada mana? Al-Himsi, daripada Syams. Bila dia datang negeri Syam, negeri Syam ketika itu anti dengan Ali radhiyallahu anhu. Kita tahu kan, negeri Syam tu adalah tempat Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan biasanya orang sokong Muawiyah, benci dengan Ali radhiyallahu anhu. Ini zaman dulu. Jadi mereka suka kutuk-kutuk Ali radhiyallahu anhu. Jadi memang satu penyakit, satu fitnah sampai atas mimbar tu. Jadi bila datang Ismail bin Ayyash ke negeri Syam, dia mula riwayatkan fadail-fadail, kelebihan-kelebihan Ali radhiyallahu anhu, sampai mereka pun diam. Jadi ini satu mangkabah, satu fadilah ataupun kemuliaan untuk Ismail bin Ayyash radhiyallahu anhu. Sekarang siapa yang mengutuk makiamun Ali radhiyallahu anhu, bahkan siapa juga sahabat, maka dia boleh terkeluar daripada Islam. Sebab Allah SWT telah menguji mereka daripada tujuh langit lagi radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah redha pada mereka, dan mereka telah redha pada Allah SWT. Allah redha pada mereka, macam mana kita tak redha? Baik, tapi apa penyakit Ismail bin Ayyash? Penyakit dia, dia dipercayai dia orang Syam. Riwayatnya daripada orang Syam, saduq. Lemah dari selain. Apa makna ya? Pasal dia orang Syam, kalau hadisnya diambil daripada guru-guru orang Syam, saduq, dia punya hadis bagus, orang pakai. Tapi kalau dia ambil daripada selain daripada Syam, apa lagi negeri ketika itu? Kadang ada Mesir, kita ada Iraq, Kufah, kita ada Hijaz, kita ada Mekah, Madinah. Ya tak? Kalau Mekah tu masuk Taif semua. Kalau lain daripada Syam, hadis dia lemah. Pasal pula? Siapa tahu pasal? Agak-agak. Dah tua baru? Kalau orang tu hafal, waktu dia hafal dulu dekat Johor, lepas tu dia hafal pula dekat Madinah. Kalau dia dah lupa, lupa semualah sekali. Betul tak? Betul ke tak ni? Kalau ingatan dah tak buat, kalau dah start lupa semua, lupa. Bukan kat sini boleh ingat, sana tak ingat. Itu jawapan. Ada Jawapan dia untuk satu keadaan lain. Tapi untuk ni tak mungkin. Logik. Kalau dah lupa, semua lupa. Dia ada satu kaitan dengan lupa dia. Macam mana orang kalau riwayat daripada Syam, dia boleh ingat. Riwayat daripada negeri lain, dia tak ingat. Ataupun bukan tak ingat, dia tak, dia lemah. Adakah ni kata-kata kosong? Jadi awak cuba bayangkan orang dulu riwayat hadis ni mana. Tadi satu cara, iaitu dia hafal. Adakah riwayat hadis dengan hafal saja? Satu lagi cara kita riwayat hadis ni mana? Tulis. Kita tulis dalam kertas, dalam kitab. Dia tak anggap apa yang berlaku sampai apa ni. Kalau luar Syam aja dia lemah. Tak bawa buku. Tak ambil lah buku balik. Ha? Salah cetik? Kitab dia terbakar ke apa? Ha, macam tu lah. Tapi macam mana yang Syam punya dia masih ingat? Sebenarnya dia kepada cerita kat ni kan? Ha, kat sini juga. Pasal Ismail bin Ayyash. Dalam masalah satu hadis tu. Saya dah banyak sangat kita punya ilmu kan. Dia bila dah tua, hafalan dia dah kurang baik. Tu tak apa. Masalahnya kitab dia hilang. Kitab yang mana hilang? Kitab yang diriwayatkan daripada negeri lain, daripada Madinah, daripada mana semua dah hilang. Cari tak jumpa. Kalau tak bawa, ambil cari dah jumpa kan. Apa susah, dia boleh check. Kalau salah dia boleh check. Jadi dah tak jumpa. Jadi apa jadi? Dia riwayatkan juga. Itu masalah dia. Dia riwayatkan juga, tapi riwayat ni dah salah-salah. Sebab tu banyak yang mungkar dan bersalahan dengan ulama-ulama' lain. Jadi orang semua tahu. Siapa tahu? Orang. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kita cakap macam ni, saduq daripada Ali Syam, lemah daripada selainnya daripada Jazid ni, kata dia, kata Imam Ahmad, kata Imam Bukhari, Daruqutni dan lain-lain lagi. Banyak ulama kata macam tu. Jadi ni satu contoh bahawa awak mungkin seorang yang dipercayai bagus hafalan, tetapi kadang-kadang kita tak pakai juga. Sebab apa? Dia kena tengok kat mana bagusnya awak punya hafalan tersebut. Sebenarnya banyak kita belajar ni, banyak pakai logik, banyak apa ni, benda tu boleh masuk akal punya cerita. Ini bukan cerita, ini bukan satu orang kata rocket science lah, dia tak ada apa-apa lah. Kalau betul-betul kita nak belajar, banyak benda tu boleh masuk akal. Baik, cuma kita nak bayangkan keadaan dulu saja. Jadi ini kata-kata ulama, oleh kerana, tapi masalah dia sekarang, apa hal dia? Dia lemah. Sebab apa? Ibnu Jurayj tu, orang mana? Orang Hijaz. Dari tempat lagi dia, ulama' Mekah. Ibnu Abi Mulaika, Madinah. Aisyah, Madinah. Jadi riwayat ni semua riwayat Mekah. Datang Ismail bin Ayyash, orang Syam, riwayat daripada orang-orang Mekah. Jadi riwayatnya dah tak betul. Jadi yang benar dalam hal ini, semua anak murid yang hebat-hebat, anak murid siapa? Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ni banyak anak murid. Kan dia ulama besar. Selain daripada Ismail bin Ayyash, semua riwayatkan macam gini. Ni tak boleh ya? Semua riwayatkan sama juga. Sampai dekat sini. Kebanyakan anak murid Ibnu Jurayj riwayatkan daripada Ibnu Jurayj, daripada bapa je, daripada Aisyah, daripada Nabi SAW. Dan dia tak dengar apa Aisyah. Jadi ini riwayat mursal. Sebab sahabat dia terputus, tahu-tahu je sampai Nabi. Jadi yang benar hadis ini lemah sebab dia hadis yang mursal. Tapi hadis Muqsal ni bukan termasuk kategori hadis yang lemah sangat. Dia senang aja nak apa ni, nak jadi kuat. Dia pakai vitamin aja dia boleh jadi kuat. Bukan macam kemarin yang lemah sangat tengah ICU tu kan. Batu tak boleh angkat dengan dia. Tak ingat kat mana saya cakap benda ni pun. Awak tahu kan masa dia lemah sangat? Ada 10 orang semua ICU. Mana boleh angkat tu batu? Tapi kalau satu orang sihat, batu tu dia boleh angkat senang-senang. Tapi kalau dia lemah sikit, demam ke apa semuanya, dia seorang tak boleh angkat. Datang lagi satu orang demam, dua-dua boleh angkat. Senang cerita. Jadi kalau mursal ni, dia jenis demam sesemua gitu. Datang lagi satu mursal, sebenarnya dia boleh naik. Tapi masalahnya, nak pindik cerita, tidak ada yang boleh menguatkannya. Semuanya mursal. Yang rajihnya mursal cuma riwayat Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Satu pengajaran kita boleh ambil. Siapa riwayatkan ni? Dalam Sunan Ibnu Majah. Kita tahu ni orang alim. Tapi ulama terima ke pasal Ibnu Majah riwayatkan? Ulama tolak, Imam Ahmad tolak, Darul Qutni tolak, ulama maksud tolak. Mereka kata lemah. Adakah ini menunjukkan kita biadab kurang ajar dengan Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala? Tidak. Sebab tu bila kita lemahkan hadis ni pusyaban, kita lemahkan hadis itu, hadis haul dan sebagainya, diorang bila dah tak boleh berhujang kita, ni semualah kurang ajar, ni semua tak hormat ulama, tak hormat orang soleh. Dah gitu pula cerita dia. Sebab kalau orang awam tak tahu, terpengaruhlah lagi dia cakap emosi apa semuanya. Tapi kalau kita dedahkan ilmu hadis kepada orang ramai, masyarakat awam, senang aja nak tahu siapa yang ada isi, siapa yang tak ada, yang tak ada isi. Bukan semua hadis sahih. Bukan semua hadis dalam kitab sunan-sunan ni, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, semuanya hadis sahih. Baik. Kemudian yang kita kata ni bukan kita cakap. Ini ulama hadis cakap, bukan ulama fiqh cakap, bukan ulama apa? Mana-mana ulama? Ulama memang bidang dia. Faham? Kalau kita cuba nak cakap pasal, tak maaf lah, tentang tarikat ke apa, dia kata, awak tak pernah masuk tarikat, mana awak tahu, mana boleh cakap. Jadi yang boleh cakap cuma orang yang tarikat. Oh, macam tu. Jadi kita cakap pula, ni apa bidang apa? Hadis. Awak belajar hadis tak? Tak ada, jangan cakap. Buat hadis je boleh cakap. Tapi kata-kata itu juga kata-kata yang mengelirukan. Seolah-olah ulama lain, ulama fiqh tak boleh tahu ataupun takkan faham tentang tarikat. Apa makna fiqh sebenarnya? Kefahaman tentang apa? Agama. Agama ni masuk semua benda kan? Masuk ibadat, muamalat, masuk akidah kan? Masuk akidah fiqh pula kebab, masuk akidah. Masuk juga tentang pensucian hati. Tazkiyatun nufus masuk atau tak masuk? Apa jalan-jalan yang boleh bersihkan hati? Apa yang jalan-jalan tak boleh bersihkan hati? Sebab semua agama tu ada daripada warisan Rasulullah SAW dalam syariat. Hadis Jibril cover semua sekali. Daripada akidah, yang Muhammad akhbirni anil iman. Apa tu iman? Yang Muhammad akhbirni anil Islam. Islam tu amalan zahir. Lepas tu, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Khabarkan aku tentang ihsan. Ihsan tak dah bidang apa? Dah lebih dalam lagi kan? Itu yang terror punya lah. Tapi tu pun adalah sesuatu yang ada dalam apa? Ad-din. Sebab Jibril bila keluar, Nabi SAW kata, kamu tahu tak tu siapa? Ya wahai Umar. Kata Umar, Allah dan Rasulnya a'lam, lebih mengetahui. Hala Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril yang telah datang kepada kamu dan mengajarkan apa? Ibadat aja ke? Akidah aja ke? Din kamu, agama seluruh kamu, seluruh agama kamu ada kat dalam tiga perkara tersebut. Jadi kalau orang tu fakir, fakir mesti dapat daripada Quran, dapat daripada hadis. Semua agama takkan tak ada dalam apa ni, ada sesuatu yang kononnya agama, ada tak yang tak ada asalnya daripada Quran dan hadis? Oleh orang-orang tertentu saja. Tak mungkin. Sebab ni semua benda pokok. Tapi bila kita tak apa, bila kadang dah tak apa ni, tak terpengaruh dengan sesuatu apa ni, cerita-cerita yang ajaib-ajaib yang aneh-aneh tentang sebagian wali dan sebagainya, kita terlupa perkara ni. Baik, jadi yang benar hadis ini apa? Jadi bapaknya Abdul Aziz. Baik, apa Abdul Aziz ni pula macam mana? Ulama kata dia apa? Dia lain. Apa nama lain ni? Lembut. Tapi bukan bundar kan? Hadis dia lembut. Tak strong. Kira ini kategori lemah. Kategori lemah. Cuma belum lagi lemah sangat, tapi dah kira lemah. Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'in besar. Jadi dia memang perawi dalam Sahih Muslim pun tak ada hadis. Dan Ibnu Jurayj buat faedah, dia juga ada kelemahan dia juga. Dia banyak sangat irsal. Maknanya dia banyak mursalkan hadis. Apa makna mursalkan hadis? Tak tahu dia datang, dia putung, dia punya hadis kadang-kadang putung. Dia kata an daripada itu sekali apa? Sebenarnya tak ada. Dan dia suka tadlis sebab tu. Ini perkara-perkara yang kalau nak bahas kan tak sempat lah. Jadi yang penting di sini apa? Sebab tu kata ulama hadis ini banyak apa? Tidak kuat. Biasa dia pawi. Jadi tu baru pasal sana. Apa kata ulama tentang hadis ni? Apakah dah lama terus kita buang dia? Tak tahu sampah? Kalau gitu buat apa Ibnu Hajar? Masukkan dalam hadis ni. Dan berapa ramai orang hafal hadis ni. Dan hadis ini telah dibahaskan banyak oleh ulama, banyak hukum akan. InsyaAllah kita sambung lepas. InsyaAllah kita sambung lepas. InsyaAllah. Tuhanullah datang min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya dapat banyak soalan tulisan. Dan kita baru separuh jalan. Belum pun separuh jalan. Baca hadis minggu ini. Muka hadith Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita dah ambil semuanya juga. Nak jawab pun ya. Tapi kita juga ada kandungan yang kita kena baca. Jadi saya rasa kita ambil yang maksud kita datang sini dulu lah, untuk kita pelajari hadis-hadis di dalam kitab ni. Dan insyaAllah kita ada masa ke apa, kita akan cuba jawab soalan-soalan yang ada. Balik kita kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, telah kita bahaskan tentang sanad hadis tersebut. Dan kita dapati bahawa sebagaimana kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, hadis ini telah dida'ifkan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya. Baik. Dan telah kita terangkan sebab kelemahan ini bukanlah disebabkan kelemahan mana-mana perawi, tapi disebabkan perawi salah seorang daripada perawinya itu Ismail bin Ayyash Al-Himsi rahimahullah ta'ala. Bila beliau meriwayatkan daripada ahli negerinya daripada Syam, riwayatnya saduq, yakni dipercayai. Tapi apabila diriwayat daripada luar negeri Syam, daripada Hijaz, Mekah, Madinah, maka riwayatnya lemah disebabkan kitabnya hilang. Sebab bila diriwayatkan daripada negerinya, dia hafal. Tapi diriwayatkan daripada negeri lain, dia tulis. Jadi kitab dia yang ditulis tu hilang. Itu yang disebutkan oleh ulama. Hadis ini juga didhaifkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Nawawi berkata hadis ini lemah mengikut kesepakatan kuffaz, ulama hadis. Dan juga didhaifkan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala. Dan riwayat yang mursal ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala. Dan juga didhaifkan oleh Imam Az-Zailai, seorang ulama hadis mazhab Hanafi. Dan kita juga Ibnu Abi Hatim. Dan dia dhaifkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimallahu ta'ala. Kalau nak bahaskan lagi tentang sanadnya, sebenarnya hadis yang mursal ini saya katakan dia tidak begitu lemah. Yakni kalau ada penolong dia, mudah, dengan mudah dia boleh jadi dia naik menjadi kuat, menjadi hasan. Jadi ada riwayat lain sebenarnya. ada dua riwayat lain. Jadi kerana kita tak perlu tulis banyak, jadi kita tulislah. Ada satu lagi riwayat. Riwayat yang berikut ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullah taala. Jadi tadi Ismail dan Ayyash daripada Ibn Jurayj. Sekarang dia tak pergi kepada Ibn Jurayj, dia pergi kepada Abbad bin Katsir. Lepas tu kepada Atha' bin Ajlan. Jadi Abbad bin Katsir ni dia ganti Abdul Malik. Dan pergi lagi satu perawi, Atha' bin Ajlan, daripada Ibn Ajlan sampai kepada Ibn Abi Mulaikah juga. Kita sampai kat sini, masuk balik sama kepada Aisyah dan kepada Nabi SAW. Kalau kita lihat hadis ini, kalau ada perjalanan ini sepatutnya kuat, bersambung. Dan kita dah katakan hadis yang mursal itu, dia tak berapa lemah. Kalau datang satu riwayat lain yang begitu juga, tak berapa lemah juga, dia boleh menguatkan. Jadi kata ulama, pembantu ni tak dapat membantu. Pembantu yang tak dapat membantu. Sebab apa? Abbad bin Katsir dan Atha' bin Ajlan, kedua-duanya balik asal juga. Jadi kerana dua orang lemah, dia dah mutaba'ah, ni namanya mutaba'ah, dia tidak dapat apa? Dia tidak dapat menguatkan. Dan tak boleh sebut, kita ada lagi satu jalan, tapi ada lagi satu orang namanya Sulaiman Ibn Arqam. Yang ini lebih teruk daripada yang tadi, sebab orang ini matruk pendusta. Jadi maknanya semua pembantu-pembantu, penolong-penolongnya tak boleh menolong. Sebab sendiri nak apa? Nak ditolong. Jadi kesimpulan hadis ini lemah daripada sudut penilaian ulama hadis. Baik. Balik kepada lafaz hadis itu. Apa kata ulama tentang fiqh hadis tersebut? Ya, kita ambil dengan ringkas tentang kalimat-kalimat dalam hadis. Man asabahu, telah keterangan tadi bahawa muntah itu datang kepadanya, dia bukan dia yang sengaja yang muntah. Baik, dan muntah artinya sesuatu yang keluar daripada maedah, daripada perut, dan dia keluar ke mana? Ke mulut. Itu muntah. Biasanya dia cair. Kadang-kadang maknanya cair saja dan dia tidak ada solid. Kadang-kadang dia keluar solid saja. Ada orang muntah tulang pun. Kadang-kadang dia campur yang solid dengan liquid. Semuanya tu muntah. Tetapi kadang-kadang muntah ini berubah sifatnya. Sifatnya dah macam apa? Najis. Kadang lebih teruk daripada najis yang kita keluarkan daripada dubur. Jadi itu hakikat muntah tersebut. Sama ada dia banyak ataupun dia sikit, kadang-kadang dia keluar kerana sakit, kadang-kadang dia keluar bukan kerana sakit. Banyak sangat makan, bawa muntah. Nah. Baik, ru'ah pula adalah darah yang keluar daripada hidung. Dan darah yang keluar daripada hidung ada dua macam, satu sedikit, satu lagi banyak. Jadi semua ada membranan dalam menghukumnya. Dan al-qalas, qalasun adalah sesuatu yang keluar daripada mulut juga. Tetapi kata ulama, dia baru masuk perut, yang ini belum lagi sampai ke perut, tiba-tiba dia keluar. Selalu budak-budak, kita dokong dia, dia keluar. Dan kebanyakan kali muntah yang keluar itu tidak apa? Tidak berubah, belum lagi berubah. Baik. Dan biasanya dia dalam untuk minuman ke, ataupun yang cair. Kita boleh tahu, selalu banyak bahasa ataupun orang minum banyak sangat, jadi tiba-tiba dia keluar. Jadi baru minum tak sampai satu minit, terus-terus dah keluar, iaitu dinamakan qalas. Baik. Madi kita dah tahu. Jadi ini adalah empat perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kalau dia sedang solat, keluar perkara-perkara ini. Dan satu yang yang sama di antara empat benda ni apa dia? Semuanya adalah benda yang keluar, yang keluar daripada badan. Baik. Cuma tempat keluar dia beza-beza. Tiga tu keluar daripada tempat yang tidak. Satu keluar, dua daripada mulut, satu daripada hidung, satu daripada kemaluan. Baik. Perintah Rasulullah SAW bila keluar perkara-perkara ini, hendaklah dia berwuduk. Sebab tu kata ulama, kalau hadis ini sahih, maka benda-benda ini membatalkan wuduk. Perkara-perkara ini membatalkan wuduk. Jadi kita boleh tambah kepada kita punya senarai perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Sebelum ni apa yang membatalkan wuduk? Keluar najis daripada daripada dua jalan, baul, ghaib, mani, dan juga tidur kan, dan juga menyentuh kemaluan hadis sebelum ni. Jadi kita boleh tambah dalam list empat perkara kali ini. Mani dah ada lah. Walau bagaimanapun, oleh kerana hadis ini lemah, maka ulama yang menilai hadis ini lemah tak akan pakai hadis ini. Jadi mereka sebenarnya sepakat hadis ini lemah. Tetapi oleh kerana hadis ini tak begitu lemah, dia kategori mursal. Sebagian ulama, mazhab mereka boleh berhujah, boleh beramal dengan hadis mursal, iaitu mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi kata kalau hadis itu mursal, boleh kita pakai sebab dia tak lemah sangat. Ya, sebab itu Imam Ibn Hajar bawa hadis ini. Sebab apa? Dia tujuan dia bawakan kitab ni ataupun tulis kitab ni, kumpulkan hadis-hadis yang diguna pakai oleh para ulama, walaupun mungkin tak kuat, mungkin tidak sahih. Jadi mazhab Hanafi gunakan hadis ini 100%. Saya rasa 100%. Semua yang ada kat hadis ini dia pakai. Maknanya betul-betul lah. Kalau awak muntah, awak mesti berwuduk. Selagi awak tak bercakap, dah habis wuduk, masuk balik, continue solat. Tak ada syarat lain. Jadi ini mazhab pertama. Nak pendekkan sikit cerita. Ini mazhab pertama. Mazhab kedua, yakni adalah mazhab jumhur. Mereka kata, itu berbeza pendapat. Ada yang mengatakan, kita bila batal saja, maknanya kalau perkara ini semua membatalkan wuduk, maka kita tak, dah tentu kena angkat wuduk lah, tapi kita tak boleh sambung salat kita. Dalilnya, pertama tak gunakan hadis ini, kedua mereka gunakan perintah Allah SWT, wahai orang yang beriman, apabila kamu nak diri solat, maka berwuduk. Jadi Allah perintahkan kita apa? Berwuduk. Jadi kalau kita tengah solat, wuduk batal, tak sahlah solat tersebut. Jadi kita kena anggap wuduk, sambung lagi. Begitu juga hadis Nabi SAW, la yaqbalullahu solatan, la yaqbalullahu solata ahadikum idha ahdata hadda yatawadda. Allah tidak menerima solat seorang daripada kamu apabila dia hadat, berhadat, sampailah dia berwuduk. Maknanya apa? Dia kena, dia kena keluar tengkat wuduk, Allah tak terima solat tu. Kenapa balik? Begitu juga dengan hadis Abu Hurairah kemarin, janganlah kamu keluar bila ada rasa dalam perut sesuatu, macam keluar sesuatu, jangan keluar sampai kamu dengar bunyi ataupun bau. Jadi maknanya kalau dah keluar memang, dah keluar muntah, keluar apa ni semua ya, dah tentu dah, dia nak kena keluar daripada masjid, jadi dia tak boleh, apa ni, solat nikir batal. Baik. Dan hadis ini mereka tak gunakan sebab hadis ini lemah. Cuma dalam hal ini, ulama berselisih pendapat tentang apakah perkara-perkara yang empat ini membatalkan wuduk. Semua sepakat bahawa mazi itu membatalkan wuduk. Sebab ada dalam hadis Ali radhiyallahu an, dia lelaki yang banyak keluar mazi, dia malu nak tanya Nabi SAW, dia suruh Miqdad ni ya. Jadi Miqdad tanya Nabi SAW, Nabi SAW kata apa? Fihi al-wuduk. Hendaklah dia berwuduk. Jadi itu tak ada khilaf. Jadi khilaf dalam tiga perkara tersebut, muntah, keluar darah dan qalas, yakni muntah, muntah sikit. Bagi ulama, mereka melihat perkara yang membatalkan wuduk ni, mereka kata perkara yang membatalkan wuduk adalah perkara yang keluar daripada badan manusia. Kenapa pula? Sebab bila mereka lihat perkara-perkara yang ada dalil dia membatalkan wuduk, buang air kecil, buang air besar kan, angin, ni semua benda yang masuk ke yang keluar? Benda yang keluar. Mazi, kalau nak masukkan mani, ni semua benda yang keluar. Walaupun tidur kita tak nak masukkan, kebanyakannya adalah perkara, perkara yang keluar daripada badan manusia. Haid, batalkan wuduk. Kan istihadah yang lagi. Jadi ni semua adalah perkara yang keluar daripada badan. Jadi mereka ambil satu, macam ni nak panggil, kita buat bilat lah kat situ. Ni semua yang sama dia apa? Perkara yang keluar dari, benda yang keluar daripada badan. Jadi setiap yang keluar daripada badan, dia batalkan, batalkan wuduk. Tapi apakah sebuah benda? Kita tahu air liur keluar tak? Batal wuduk. Ingus tak? Batal wuduk. Air mata tak? Batal wuduk. Jadi peluh tak? Batal wuduk. Jadi apa yang batalkan wuduk? Jadi mereka cek dekat apa yang ada nas, kencing, najis, kan ada darah ni semua. Ni semua apa? Kita boleh najis. Nampak tak? Mereka lihat punya fiqh. Jadi, okey, setiap najis yang keluar daripada badan manusia, batalkan wuduk. Itu kesimpulan dia. Boleh-boleh ikut-ikut ya. Dia ada 4-5 dia. Step 1, step 2, step 3 lah. Last sekali, semua najis yang keluar daripada badan manusia membatalkan wuduk. Baik. Kemudian mereka berselisih pendapat. Adakah yang kita lihat najis itu sendiri ataupun tempat dia keluar? Jadi ada dua pendapat ulama. Satu adalah mereka lihat yang keluar tu apa? Yang keluar tu najis, tak kira dia keluar daripada mana, berbekam ke, keluar daripada apa mana tempat, luka dan sebagainya, semuanya membatalkan wuduk. Yang penting yang keluar tu apa? Najis. Yang ada ulama melihat tempat keluar dia. Kalau najis tu keluar daripada tempat, tempat dia, dua jalan, okey, dia batalkan wuduk. Tapi kalau dia keluar daripada mulut, keluar daripada mata, hidung ni semua, telinga, dia tak membatalkan wuduk. Baik. Adapun muntah. Muntah ni keluar daripada mulut. Tetapi sebahagian ulama mengatakan, oleh kerana muntah ni asal dia makanan, makanan kita makan atau minuman, dan dia dah sampai kat dalam perut, dan perut itu adalah tempat yang sama juga benda lain keluar. Lepas tu benda lain yang keluar dekat bawah tu, asal dia duduk kat perut. Jadi bila kita masukkan makanan, dia pun pergi kat situ juga. Cuma dia tak keluar kat bawah, dia keluar atas. Jadi mereka katakan, oleh kerana dia duduk kat sama tempat, dia dah masuk kat tempat tu, jadi hukum dia sama dengan yang keluar di bawah, iaitu dia pun najis dan membatalkan wuduk. Sebab sebelum kita nak cakap dia batalkan wuduk ke tidak, kita nak kata dia najis ke tidak kan? Sebab semua najis yang keluar daripada badan manusia membatalkan wuduk. Jadi kita kena determine dulu bahawa apa, perkara yang keluar tu najis ke tidak. Dia muntah najis ke tidak? Jadi ada dua pendapat ulama di sini. Maka kalau nak lihat dia punya pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hambali, tiga ulama kira jumhur, taruh J ke Jim, dia kira jumhur, mereka semua kata muntah najis. Lepas tu mereka tak ada apa, tak ada perincian lagi. Asal dia muntah, muntah ke apa sekarang? Yang keluar sebab yang daripada separuh ke dah sampai perut, maknanya dah sampai perutnya. Kalau yang lagi satu tu kalas. Jadi muntah kait itu najis. Ni kata jumhur. Masuk mazhab Syafi'i, kalau nak hafal Syafi'i cukup. Pendapat kedua sekarang ada apa? Kasi soalan senang-senang, sekarang kasi semangat sikit. Kalau dah tiga, Syafi'i, Hanafi dengan Hambali, dari satu apa? Maliki lah. Okey, Maliki kata apa? Batal apa ni, najis ke tak najis? Mereka kata apa? Dia kata tak pun tidak, mereka kata ya pun tidak. Mereka ada detail, mereka ada perincian. Kata mereka, muntah ni ada tiga macam. Allah, buat pening betul lah. Muntah ada tiga macam. Yang pertama, muntah bila keluar berubah sifat. Sampai jadi sifat najis. Macam mana nak tahu dia dah berubah? Bila salah satu daripada tiga sifatnya ataupun semuanya sekali berubah, iaitu warna dah berubah. Tadi minum susu putih, bila keluar dah kuning, coklat lagi teruk, merah-merah agak apa benda, ataupun dah berubah dia punya bau dia. Bau datang macam susu, ataupun rasa dia. Waktu dia keluar kita dah rasa dia lain macam. Nah, itu teruk juga dia rasa. Jadi kalau dah macam tu, ini satu kategori muntah. Dan muntah macam ini mereka kata najis ke tidak agak-agak? Ini najis, confirm najis. Sebab dah berubah. Asal dia makanan, dia dah berubah oleh disebabkan apa ni, dia masuk dekat tempat, tempat perut tu, tempat yang mana makanan lain semua masuk, cuma yang lain keluar ke bawah, dia ni keluar ke atas. Jadi sepatutnya hukumnya sama. Dan syariat tidak membezakan antara dua perkara yang sama atau serupa. Sebagaimana syariat tidak akan mensamakan dua perkara yang berbeza. Alamak falsafah. Boleh ya? Kalau ada ngantuk pun susah. Dua perkara yang berbeza tak boleh, hukumnya sama. Lelaki lain, perempuan lain, hukumnya pun lain. Contohlah lelaki perempuan, kalau orang gila dengan orang berakal, lain kan? Hukumnya tak boleh, tak boleh sama. Tapi kalau dia dah sama, tak ada beza, melainkan satu tinggi, satu rendah. Orang tinggi kena solat, orang rendah pun kena solat. Orang tinggi puasa, orang rendah pun puasa. Selagi akal apa semua ada kan? Jadi syariat, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh, memerintahkan agar kita berlaku adil. Dan antara yang paling adil lah kita samakan benda yang sama dalam hukum. Dan itulah ihsan. Kita buat baik lagi. Ini semua dalil bahawa kita perlu apa ni? Mensamakan benda yang sama. Dan ini antara dasar-dasar hukum kias. Kias tu lihat ada sama tak? Kita mesti hukum sama. Tak boleh beza. Jadi kalau misal kata dadah tu mabuk kan? Mana boleh kita bezakan hukumnya dengan Arab? Sedangkan dua-duanya sama. Walaupun yang itu pil, yang itu apa? Air. Yang itu air, yang ini daun, ganja contohnya. Beza? Patutnya sama. Itulah al-adil. Nah, jadi mereka katakan muntah tu apa? Najis. Bila dah berubah. Ini baru satu. Kedua, muntah itu keluar. Muntah itu keluar dan dia berubah. Dia tak berubah terus. Ambil ekstrim senang. Dia terus tak berubah. Jadi dia macam mana susu tu masuk, putih. Macam gitu juga dia keluar. Bau dia pun masih susu. Rasa dia pun masih susu. Najis ke tak najis muntah macam ni? Najis ke tak najis? Pasal apa? Baru masuk, baru minum. Tamak nak merebut-rebut susu, dia gulung-gulung-gulung. Kau sebarat, muntah balik. Najis tak apa? Kemudian batal wuduk tak? Jadi sepatutnya, tidak. Sebab tu Imam Malik, dia detailkan. Dan yang ketiga, kakak macam mana? Satu dah berubah, satu tak berubah. Satu lagi apa? Tengah-tengah. Fikir macam itu. Ini yang dalam sains, creative thinking apa semua, sama aplikasi dia kat sini. Ya, sebab tu saya tak ada rasa takut apa boleh ajar fikir macam ini pada budak-budak. Budak-budak kita patut lagi pandai. Eh? Lagi senang tangkap kalau kita bincang macam ini. Tapi kalau zaman dahulu, mereka tak boleh bincang ini kat pengajar. Kitab-kitab kuning pun tak boleh ajar macam ni. Takut apa? Orang pun keliru lah apa semuanya. Zaman dulu. Zaman sekarang kita patutnya apa ni? Tak payah khawatir. Mereka lagi yang detail-detail, yang lagi complicated, kompleks mereka boleh faham. Jadi ini sepatutnya mereka boleh faham. Jadi yang satu lagi, separuh-separuh. Maknanya kalau warna, separuh kuning, separuh putih, kalau susu tu. Ya tak? Warna dia, bau dia dan sebagainya, belum full lagi macam najis betul. Masih lagi separuh. Yang ini macam mana? Jadi yang ketiga itulah nak kena ijtihad adakah dia najis ataupun tidak najis. Jadi mungkin mereka lihat kepada dekat dia ke ataupun tak dekat dia kepada apa ni, sifat-sifat najis. Jadi ini balik kepada ijtihad. Jadi ini menunjukkan sebenarnya mazhab Maliki dengan mazhab Jumhur dari sudut asasnya sama ke tidak memandang sifat-sifat makanan yang jadi muntah sama, cuma dia ada detail. Baik, mana mazhab yang kuat? Mazhab Jumhur yang kata semua jenis muntah najis ataupun mazhab Maliki yang kena lihat muntah mana? Muntah ke darah ke muntah apa? Ke muntah badan? Nah, mana lagi kuat? Beranilah sikit, tak ada apa-apa. Salah bukannya apa? Mazhab Maliki sebab apa? Dia letakkan semua pada sifat-sifat dia. Dan kalau nak hukumkan sesuatu, asal dia bersih ke dia najis? Asal sesuatu. Sama ada yang keluar daripada badan atau yang luar-luar. Asal dia sampai ada dalil, dia najis. Jadi yang keluar tu kita tak boleh hukum terus najis. Setakat dia keluar je. Daripada perut, kita tengok dulu sifat dia. Kalau dah berubah, baru kita tukar. Kita hukum. Tapi kalau dah berubah teruk macam mana pun kita kata, oh muntah, tak najis, tak ada dalil. Semua orang cakap macam itu sekarang, kalau yang dah belajar-belajar lah. Lepas tu dia sesat ataupun bukan sesat kan, dia salah-salahkan ulama. Apa ni kata muntah, najis, tak ada dalil. Masuk saya jugalah dulu. Dulu saya rasa apa, muntah tak najis. Sampai sekarang ada teman-teman yang kata muntah tak najis. Kalau belajar dengan ustaz lain, mungkin dia kata muntah tak tak najis. Muntah tak? Memang. Syekh Al-Bani kata tak najis. Berapa ulama lagi? Banyaknya ulama hadis lah. Dia kata tak najis sebab pada dia tak ada dah. Tak ada dalil. Asal dia semua suci. Tak ada dalil. Yang jadi mereka tak ada tengok makna, tak ada apa semua. Baik, satu perkara daripada sudut saintifik. Macam mana muntah menjadi muntah? Kenapa makanan yang masuk tu dia jadi macam itu lepas dia keluar? Ada apa kat dalam tu? Kat dalam perut. Ada asid tu kan? Ada kimia tu kan? Amino asid ke apa tu? Betul lah tu maknanya ulama kat yang saya dengar tu cakap macam itu, orang pun cakap gitu. Baik, kemudian mereka sebenarnya berselisih pendapat. Adakah dia masuk saja perut asid tu akan buat kerja? Ataupun dia kena masuk dalam tempoh yang tertentu sikit baru asid tu buat kerja. Instant. Kalau instant, kalau tak, kalau instant semua keluar apa sih lain. Dah kena kerjakan dengan apa? Asid. Menunjukkan bahawa dia perlu masa. Dan sebenarnya kata mereka bukan hanya asid tu. Wallahu alam. Ada yang kata perut tu sendiri bergerak-gerak, dia ada benda yang dia buat dengan makanan tersebut. Sebab tu pun dia berubah juga. Kalau ini benar, perut tu sendiri dan asid tu sendiri, dia ada hukum lain. Menunjukkan bahawa tempat ini dan bukan tempat neutral. Perut ni bukan apa? Tempat neutral. Dia macam tempat yang jadikan benda masuk, semua jadi apa? Jadi lain. Iaitu dah nak pergi kepada tahap najis. Kalau itulah hakikat saintifiknya pun, sepatutnya apa? Muntah itu hukumnya najis. Cuma kita masih lagi nak lihat sifat-sifatnya. Asalnya dia bersih. Sebab tu kalau jumhur pada mereka apa? Semua muntah najis. Baik. Walaupun yang muntah tu tulang ikan atau apa, kulit udang, masih keras lagi. Sama dia keras, dia boleh apa? Liquid total ataupun totally solid ataupun dia campur aduk. Kalau masuknya cincin, cincin keluar. Najis. Najis ke tidak? Jumhur kata najis lah. Tapi kita kata apa? Tak najis. Tak najis lagi, dia tak berubah apa. Nah. Jadi pada jumhur, kalau kita nak kasih dalil untuk jumhur, mereka pandang apa? Walaupun muntah tu kadang-kadang keluar, sifat dia berubah terus, tak apa ni, berubah separuh, kadang tak berubah. Kita tak mau tengok yang kadang-kadang. Kita nak tengok kebanyakan kalinya. Selalu bila keluar, dia macam mana? Berubah tak? Ha, selalu berubah. Jadi kita ambil hukum ghalib. Itu pendapat jumhur. Buat mereka tak ambil daripada hadis ini. Sebab hadis ni lemah bagi mereka. Jadi mereka ambil daripada apa? Daripada lain. Dalil tak semestinya daripada satu-satu hadis sahaja. Nah. Kadang-kadang muntah tu lebih teruk daripada apa? Daripada najis. Najis tak ada apa-apa. Sebab apa? Saya kata dengan awak, kalaulah kita buang air kecil, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada apa, macam air mineral. Ini jenis dia tak dari minum air zam-zam lah. Dia tak makan apa tak. Awak hukumkan dia sebagai najis ke tidak? Tak berubah, air mineral. Itulah. Najis juga. Jadi kalau najis, patutnya pendapat jumhur kuat. Tak kira dia berubah ke, tak berubah, dia nak masuk kat situ, dia keluar kat situ, maka dia nak najis. Jadi sebenarnya masih kuat lagi pendapat jumhur. Tapi walaupun insyaAllah yang lebih dekat kepada fiqh adalah mazhab Maliki. Susah juga kan? Jadi semua ada jawab, soal jawab, soal jawab, soal jawab. Kita ambil mana yang mampu. Baik, kalau kita dah pastikan bahawa muntah itu najis, balik kepada kaedah tadi, setiap najis yang keluar daripada badan yang adalah membatalkan wuduk, maka ada dua pendapat. Satu pendapat kata dia batal wuduk sebab dia najis dah, pasal dia tengok al-kharij, tengok yang keluar. Satu lagi golongan ulama, mereka tengok tempat dia keluar. Oh, dia keluar daripada mana? Daripada mulut, jadi tak batalkan wuduk. Najis tu najis, tapi dia tak batalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk hanya tempat muktabah. Dan ada yang melihat juga keluar ni macam mana keluar, ya? Sengaja keluarkan ataupun dia keluar sendiri kerana sakit. Maka mereka katakan kalau sengaja keluarkan baru batalkan wuduk, kalau tidak tak batal. Daripada kaedah. Jadi ini berkenaan dengan muntah. Baik, yang kata membatalkan wuduk, kalau nak tulis, dia adalah mazhab Hanafi dan Hambali. Mereka kata muntah itu membatalkan wuduk secara mutlak. Mazhab kedua adalah mazhab Syafi'i dan Maliki lah, of course. Dan gitu juga Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, mereka kata muntah tidak batalkan wuduk. Jadi mazhab Syafi'i kata apa? Muntah tak batalkan wuduk tapi najis. Adapun ar-ru'ah, darah. Ini pembahasan dia, pembahasan apa? Pembahasan darah hidung. Pembahasan darah tu sendiri. Bila kita dah selesai darah tu najis ke tidak, nanti kita tahu dia punya hukum. Dan kita dah selesaikan masalah darah tu lah. Ada dua pendapat. Ada kata darah manusia tu suci semuanya. Ada kata najis. Tetapi semua sepakat bahawa darah manusia ke, darah apa ke, kalau keluar masfuhan, secara banyak, semua ulama kata najis. Sebab Quran kata daman nasfuan najis, fa'innahu rijs. Dan semua ulama kata mereka ijma' kalau darah yang keluar tu sikit, kecuali darah yang keluar dari kemaluan, haid dan nifas atau selainnya, darah yang sedikit itu dimaafkan. Ini ijma'. Kemudian mereka khilaf. Ingat lagi tak? Sikit tu berapa sikit? Sikit sebesar 10%, sikit ikut kita punya rasa sikit. Nah. Jadi umumnya ulama mengatakan bahawa darah itu najis. Kita bahaskan hal ini. Jadi khilaf dia masih dekat situ juga. Jadi sebab itu kita katakan kalau darah yang keluar dari hidung tu sedikit, najis tak? Satu. Kita kata apa? Tidak. Kemudian kalau dia bukan najis, batal tak wuduk? Jawabnya tidak. Tidak batal. Dia tak payah nak keluar daripada solat, nak angkat wuduk. Lap aja dengan tisu ke, lap aja apa ke, tak ada masalah. Tapi kalau dia keluar dengan banyak, di situ kata ulama bahawa dia membatalkan wuduk. Membatalkan. Kecuali bila dia keluar tak boleh henti-henti. Ada orang keluar apa ni, biasanya orang-orang muda lah, remaja ke apa, dia punya energi banyak, darah dia banyak, dia senang apa ni, hidung dia berdarah. Ataupun bila pergi kat negeri sejuk dan sebagainya, dia tak biasa, tiba-tiba hidung dia berdarah banyak. Orang lain tak ada apa-apa sangat, dia berdarah. Jadi kalau dalam hal ini najis tak dan batalkan wuduk, jawabnya tidak. Sebab ini adalah perkara yang dah kira darurat. Sampai kepada perkara yang ketiga, al-qalas. Qalas ni beza dengan qaid muntah ni, dia belum sampai kepada perut. Dia baru minum, baru sampai setengah aja dia dah keluar balik. Jadi ini kata ulama tidak membatalkan, tidak najis. Tidak najis. Tapi kalau ikut hadis ini, dia membatalkan wuduk. Kalau ikut kaedah, kalau batalkan wuduk dia najis. Tapi yang benar, qalas ni biasanya dia tidak akan merubahkan makanan yang keluar tersebut. Jadi qalas ini seperti budak-budak, muntah dan semuanya, dia tidak najis. Oleh kerana itu dia tidak membatalkan wuduk. Yang terakhir adalah mazi. Jadi kita dah selesaikan bab pertama, bahagian pertama daripada hadis tentang masalah najis yang membatalkan wuduk ataupun tidak. Kita dapati ia banyak ada kait mengaitnya dengan adakah perkara yang disebutkan ini, empat-empat perkara ini, adakah dia najis ataupun tidak. Okay. Adapun mazi, dia najis lah. Walaupun dia khilaf juga kalau kita nak sebutkan, tapi lebih kerana Nabi SAW suruh Ali radhiyallahu anhu bersihkan kemaluannya, maka itu menunjukkan bahawa mazi itu najis. Baik, kemusykilan dalam hadis ini adalah Nabi SAW suruh dia berwuduk, kemudian datang balik dan sambung solat dia. Jadi apa hukum solat dia, batal ke tidak? Tak batal. Tapi wuduknya, wuduk batal. Jadi muskil besar kalau kita nak pakai hadis ni. Macam mana wuduk batal, solat boleh tak batal? Tapi sebenarnya tak ada muskil juga. Kita tak cakap batal ke tak batal lah. Wuduk ni batal kan? Tapi dia tak boleh solat. Maknanya kalau dia solat, solat dia tak sah juga. Jadi maknanya dia stop halfway, dia ambil wuduk, dia sambung balik. Sebab tu dia ada isu yang penting dalam masalah fikir, hukum sambung solat ataupun sambung ibadat bila ada syarat ni yang tak cukup. Jadi dalam hal ini kata ulama, berkenaan dengan orang yang batal wudu, dia angkat wudu, boleh tak dia sambung ke tidak? Bagi mazhab Hanafi telah kita katakan mereka kata boleh, sebab pada mereka hadis ni mursal, masih boleh digunakan. Jumhur mengatakan tidak. Tetapi ada ulama yang mengatakan kalau dia pergi mengambil wudu tetapi dia tidak berkata-kata sebagaimana dalam hadis, dan dikiaskan dengan tidak berkata-kata ini adalah dengan tidak memaling badan daripada kiblat ataupun sampai apa ni pindah rukun contohnya, dan tempat air dia tak begitu jauh contohnya, jalan berapa depa je terus dah jumpa air dia angkat wuduk, dia boleh apa ni, dia boleh sambung solat. Kenapa pula? Dalilnya begini. Ingat tak Nabi SAW solat dengan sahabat-sahabat kat luar pakai selipar? Tiba-tiba Nabi SAW tanggalkan selipar dia. Nabi SAW tanggal mana satu dulu kak? Dulu sekali syok? Jatuh lah. Jadi dia tanggalkan mana dulu? Selipar mana dulu? Kiri dulu. Macam mana tau kiri awak tengok kan? Awak ni dapat mimpi tau. Sebab pakai selipar kanan. Jadi bila buka kiri lah. Bagus tu kan? Ini agak-agak ke yakin? Wah yakin. Wajib ke buka kasut daripada kiri? Tak wajib juga. Entah Nabi buka kanan. Entah-entah kan? Tapi kita agak-agak je lah. Jangan lebih-lebih pula. Okey. Jadi buka satu-satu. Ha, tu dah kira banyak gerakkan tau dalam solat. Tak batal pun solat. Sambung solat. Sambung. Oleh kerana bila ada kekotoran dalam solat, kita boleh buat kerja sikit untuk hilangkan dia, kita boleh sambung solat. Maka begitu juga kita kiaskan dengan wuduk. Bila batal wuduk, kita buat kerja sikit, kita settle kita punya wuduk, kita sambung lah kita punya solat. Macam, boleh tak? Tak boleh. Sekarang awak pakai baju, tiba-tiba najis kena baju awak. Najis apa? Burung gagak. Yang kata burung gagak tu, burung gagak. Burung gagak, najis kan? Kata dia punya, dia tak boleh dimakan kan? Kalau tak boleh dimakan, najis dia najis. Oh, saya tak mau kasih burung merpati. Kau ajar punya burung gagak. Dia lah bising-bising. Apa awak buat? Buka baju. Banyak kerja kan? Buka butang ke apa, buka baju. Sambung solat ke? Solat batal, kena buat balik. Sambung. Selagi tak berkata-kata, tak lakukan perkara-perkara yang menyalahi syarat solat. Awak kata tak batal. Kenapa awak tak boleh katakan yang sama dalam bab wuduk? Jadi bagaimana pun, awak kalau tak setuju, ini bukan pendapat jumhur lah. Ini pendapat mazhab Hanafi dan yang sebahagian yang mengikutnya. Jadi walau bagaimana pun jumhur kata apa? Dia tak boleh teruskan wuduknya, teruskan solatnya sebab hadis ini tidak kuat. Dan kias tadi apa? Itu kias kan? Kias khabas dengan hadas. Apa khabas? Kias najis yang merosakkan solat. Dan begitu juga apa ni hadas yang juga merosakkan wuduk dalam solat. Ni kias kan? Nampak macam boleh. Nampak macam boleh. Baik, awak kata tak boleh. Macam mana awak nak jawab? Kenapa kita tolak kias ni? Apa yang tak kena pada kias ni? Orang kalau ada lipan ular datang kat depan, dia pukul. Berapa lama tu dia pukul? Sampai nak mati. Kalau dia lawan lagi, okey. Ha, apa macam? Ada tak hadis tu? Sahih. Banyak gerakan. Nabi SAW suruh batalkan solat. Tak ada. Sambung terus. Banyak gerakan, tak ada syarat kat sini. Awak tengah sembahyang, orang tu buka. Apa ni, dia nak buka pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Awak pergi ke depan, buka dalam pintu, boleh tak? Sampai sini, sampai situ, jauh, boleh. Saya cakap tak boleh. Nabi SAW pernah buat. Banyak gerak, tak ada cerita lagi. Saya tak tahu lah, 1 kilometer dia punya apa, tempat nak angkat wuduk tu, cerita lain. Jadi, apa tak kena pada kias? Khabar najis kepada hadas. Pada wuduk dah batal, dah habis lah. Ya, najis tu pun membatalkan solat. Najis membatalkan solat. Pakaian tu. Ya, pakaian. Tak tu yang buka. Awak cuba pakai terus. Sah tak salah? Jadi wuduk tu tak batal. Wuduk tak batal. Tapi kalau kita pakai, kita dah tahu ada najis kat badan kita, tempat solat kita, kita teruskan solat, sah atau tak sah? Sengaja. Masa boleh tak sah. Tak sah? Jadi, kalau buka, bersih kan, sambung boleh tak? Boleh pula. Yang tadi pun sama. Hadas tu, kalau kita terus solat, tak sah. Sekarang kita tak nak terus solat. Kita repair kita punya wuduk. Lepas tu kita continue solat. Apa tak boleh je? Okay, saya jawabkan lah. Nak tindikkan cerita. Jawabnya macam ini. Ini kias dua perkara yang serupa tapi tak sama. Kita kata nak berlaku adil, mesti benda tu sama atau serupa dia betul-betul serupa. Serupa kancil ke pelanduk lah. Dia punya bunyi sama lah. Nak dekat sama khabat hadas. Tapi dia berbeza. Apa beza dia? Dua-dua membatalkan solat ataupun dia syarat sah solat, tak ada ni dua benda. Tapi ada tak beza darajatnya? Mana lagi kuat? Hadas ke najis? Daripada sudut dia punya efek kepada solat gitu. Hadas lagi kuat. Sebab apa? Sebab apa? Wuduk ni dengan najis kita hilangkan, apa beza dia? Kita kalau angkat wuduk, kita perlu apa? Kalau kita hilangkan najis, kita ada perlu apa-apa tak? Niat. Kalau wuduk, kita kena niat. Apa sahaja kena niat? Sebab dia ibadat. Hilangkan najis, perlu niat tak? Jumhur kata tak perlu niat. Pasal dia bukan ibadat. Jadi mana kita boleh kiaskan ibadat dengan bukan ibadat? Walaupun dua-duanya syarat salat. Jadi menunjukkan bahawa wuduk ini lebih kuat darajatnya daripada yang itu. Dan syarat kalau kita nak kias, dia punya darajat tu sama. Jadi kena tak sama, maka kias ini ditolak. Campur dengan firman Allah SWT, hendaklah kamu solat dengan wuduk. Sekarang wuduk dah tak ada batal. Kata hadis ni tak sahih pula. Allah tak terima solat seorang kamu apabila dia berwuduk, apabila dia hadas, sampailah dia berwuduk. Maksud solat tak diterima. Yang dua tu pula tak terima. Apalagi yang lagi dua. Kita belum cerita tentang apa ni, apa ni kalau dia menyalahi kiblat dan sebagainya. Jadi itu pendapat yang rajih dalam masalah ini. Walaupun ada dhaif, masih ada banyak cerita. Yang ini pun belum habis lagi cerita. Sekarang boleh tak kita apply sambung ibadat bila dia rosak, lepas tu kita repair dalam ibadat lain? Ada tak yang sama macam ni? Ketika haji dan umrah, kasi clue sikit. Bila kita tawaf, taruhlah syarat sah tawaf dalam keadaan suci. Saya kata taruhlah sebab ada khilaf. Tapi jumhur kata mesti nak suci daripada hadas kecil, hadas besar kan. Dah tawaf tiga pusingan, buang angin, ataupun memang tak buang air kecil. Dah buang angin, boleh sambung tak? Tak boleh sambung. Jadi keluar, angkat wuduk. Balik semula, start daripada zero, ataupun sambung 4, 5, 6, 7. Haa, macam sambung? Maknanya awak pakai hadis ni ya? Tak. Awak pakai hadis apa? Tak syarat? Okey. Tapi maknanya dia satu ibadat yang tengah-tengah dia batal yang boleh berpisah. Okey, yang berpisah. Kalau kita lihat, tu bukan satu pendapat yang mengatakan boleh kita sambung. Sebenarnya kata mazhab Hambali dan mazhab apa lagi? Dah masuk kat sini. Mazhab Maliki dengan mazhab Hambali, dua ulama kata dia kena mulakan daripada awal. Sebab dia batal syarat sah tawaf. Jadi sama dengan solat, kita tak boleh continue. Jadi kita kena start daripada awal. Mazhab Syafi'i, mazhab apa lagi? Hanafi, lagi dua. Mereka kata boleh sambung. Tapi mereka tak pakai hadis ni. Mereka pakai apa yang tadi kata oleh Ah tadi, bahawa tawaf ini beza sikit dengan solat. Di mana solat itu daripada mula sampai habis dia mesti terus. Tak ada putus-putuskan, satu package. Tetapi kalau tawaf, tidak ada syarat demikian. Jadi kalau kita ada uzur, maknanya tu kita tengah tawaf tiga, pusingan sekali, qomat, kita masuk solat, bukan sengaja kita putuskan, kita datang balik, kita boleh apa? Kita boleh sambung. Sekarang kita ada uzur, kita ada uzur, kita keluar, kita ada uzur, kita nak angkat wuduk. Dah batal, kita sambung balik, boleh kita continue dia, 4, 5, 6, 7. Ini pendapat yang tepat, insyaAllah. Ini untuk siapa-siapa yang mengatakan bahawa syarat sah tawaf antaranya adalah berwuduk. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syekh Taimin yang lain-lain lagi bahawa itu bukan satu syarat sah salat. Itu pembahasannya akan datang. Jadi ini aplikasi-aplikasi berkenaan dengan hadis ini. Baik. Jadi soalan-soalan ini saya rasa kita CRV untuk minggu depan. Terhenti di sini dahulu. Ini yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang silap dan salah daripada diri saya dan diri syaitan. Qul qawli hadza astaghfirullah azim wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi rahim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم